anta masyaita, itu biasa normal. Anti masyaiti, ana masyaitu, ana masyaitu. Al-aulad, al-auladu masyau, al-auladu masyau. Nah, artinya adalah masayu. Kemudian masayu dibuat ya-nya dan dipindah harokatnya ke sini. Masyau. Dirubah nih, ya-nya dibuat. Masyau. Jadi masayu, ya-nya dibuang, jadi masau. Albanat masaina. Antum masaitum. Anti antunna masaitunna. Nahnu masaina. Nahnu masaina. Nah, ini perubahan-perubahannya. Dan ini bisa dikiaskan dengan fi'il yang lain yang sejenis dengannya, yaitu fi'il Roma. Roma. Nah, fi'il Roma. Hamidun Roma. Nah, bagaimana Allah iman? Aminah. Roma. Anta. Anti. Ana. Al-aulad. Romau. Albanat. Romaina. Romaina. Antum. Romaitum. Antunna. Romaituna. Nahnu. Romaina. Romaina. Biasakan yang lain, fi'il yang jenisnya. Atau fi'il yang jenisnya juga adalah safa. Safa. Ada yang menyembuhkan. Safa Allah. Safa yashfi. Ya, siapa yang bisa? Ya, silakan Abu. Abu Ozan. Syafa, Hamid Syafa, Aminah, nah, Syafat, dan sejenisnya. Contoh lainnya adalah, yang contoh lain aja, Kafa, contoh Kafa aja, lebih enak Kafa. Kafa. Nah, terus diulang, Abu Fauzan, Hamid Kafa, Kafat. Apa itu anti? Kapau. Kapaina. Nah. Contoh lainnya adalah kalimat baka. Baka. Baka. Menangis. Baka. Baka, baka yabki. Ya, siapa yang bisa mentasrif baka yabki? Ya, silakan Pak Herman. Aminah, baka. Aminah, aminah. Bakat. Anta, bakaita. Anti, bakaiti. Ana, bakaitu. Al-aulad. Bakau. Albanatu, albanatu bakaina, bakaina. Anti. Antum bakaitu. Antunna, antunna. Nah, nahnu bakaina, bakaina. Nah, kemudian yang ke 13, jadi contohnya banyak ya, itu salah satunya isnadu yamsi ila dhamair. Nah, sekarang fi'il mudhorinya masya fi'il madhi. Fi'il mudhorinya yamshi, hamidun yamshi. Nah, aslinya yamshiu, tapi kan berat, sakal. Aslinya adalah yamshiu, sakal. Tapi berat, sakal. Sehingga dibuang, jadi yang jadi sukunnya sukun sebagai pengganti aja yang syu tapi berat. Aminah tamshi, anta tamshi, anti tamshina, aslinya tamshina, jadi buang ya-nya. Ana amshi, al aulad yamshuna, al banat yamshina, antum tamshuna, antunna tamshina. Nahnu namshi. Nahnu namshi. Nah ini juga sama, bisa dikiaskan dengan fi'il yang lain. Bisa dikiaskan dengan fi'il. Misalkan hamidun yarmi. Ini yang bisa diubah-ubah sesuai dengan yang di kitab. Ya, bisa imam. Hamidun yarmi, Aminah tarmi, anta tarmi juga, anti tarmina, ana armi, ana armi, al aulad yarmuna, al banat Yarmina. Antum? Antum tarmuna. Tarmuna. Antunna? Antuna tarmina. Tarmina. Nahnu? Nahnu narmi. Narmi. Nah, iya. Wah, Wildan, contoh lain misalkan ada kalimat yakfi. Yakfi. Hamidun yakfi. Ya, mana? Taksi. Taksi. Yakfuna. Albanat. Yakfina. Antum. Takfuna, antunna, takfina, nahnu nakfi. Nah itu. Ini fi'il mudhari. Fi'il amrnya, isnadu fi'il amri min masya ila doma'ir. Imsi ya Hamid, imsi yu ya awlad, imsi ya Aminah, imsina ya banat. Nah, ini huruf ilahnya adalah imsi, ada ya-nya, tapi huruf ilahnya dibuang. Artinya adalah imsi. Tetapi dibuang. Jadilah imsi. Kalau untuk dua orang, muncul lagi ya-nya. Imsi, imsi, imsia. Kalau ini jamak, imsu. Kalau untuk jamak. Kalau untuk perempuan satu orang, ya Aminah, imsi. Kalau untuk perempuan jamak imsina ada nun. Ini. Nah, ini bisa dikiaskan yang lain. Ya, silakan Al-Fauzan. Ya Khalid imsi. Ya Aulad. Contoh lainnya adalah ibki. Ya Hamid ibki. Ya Aulad ibku. Ya Aminah ibki. Ya banat ibkina. Nah, contohnya Roma yarmi irmi. Ya Hamid irmi ya Hamid. Ya Aulad. Irmu. Ya Aminah irmi. Ya banat irmina. Dan bisa dikiaskan yang lainnya. Kemudian fi'il yang berikutnya isnadu nasya ila doma'ir. Nasya, ada lupa nasya. Hamidun nasya. Bedanya kalau tadi akhirnya alif bengkok, yang ini akhirnya huruf ilah ya. Huruf ilahnya ya. Hamid nasya. Nasya. Hamid al-aulad nasu. Nasu. Ya-nya dibuang. Al-aulad nasu. Artinya nasiyu. Tapi dibuang ya-nya, kemudian harokat domahnya pindah ke sin. Nasu. Nasu. Aminah nasiat albanatu nasina. Anta nasita. Antum nasitum. Anti nasiti. Antuna nasitunna. Ana nasitu. Nahnu nasina. Nah, ini bisa dikaitkan yang lain. Fi'il yang semisal dengan ini. Misalkan rodia. Hamidun rodia. Al-auladu. Ya al-akiman. Rodu. Rodu. Aminah. Rodian. Albanatu Rodina. Anta Rodita. Antum Roditum. Anti Roditi. Antunna Roditunna. Ana Roditu. Nahnu Rodina. Nah ini isnadu yansa ila domail. Demikian juga fil mudorenya yaitu yansa. Nahya yansa. Nah ingat tadinya dengan ya, ketika di fil mudore ya nya dirubah menjadi alif untuk mencocoknya fathah sebelumnya. Tadinya ya nahya. Ketika fil mudore berubah jadi alif. Yansa. Ya, ya. Nah, untuk tasrifannya Hamidun yansa, al-awladu yansauna, Aminah tansa, al-banatu yansaina, anta tansa, antum tansauna, anti tansina, antunna tansaina, ana ansa, nahnu nansa. Contoh yang misalnya na yardo. Yardo. Dari kata rohia tadinya ya firmudorenya yardo dengan dirubah menjadi alif. Ya, misalnya mah Hamidun yardo. Al-auladu yardouna. Aminah yardo. Al-banatu Yardoina. Anta Tardo. Antum Tardouna. Anti Tardoina. Antunna Tardina. Anti Tardina. Antunna Tardoina. Ana Ardo. Nahnu Nardo. Ini fi'il mudorenya. Sekarang fi'il amarnya. Isnadu fi'lil amri min nasya ila domair. Menyandarkan fi'il amar dari nasya pada domir. Insa. Nah, insa ini aslinya adalah huruf ilahnya alif. Yang dibuang alif bengkok. Ya, insa. Insa. Adanya alif bengkok. Insa. Taunya huruf ilahnya alif apa? Karena fathah. Kalau fathah kan jadi in. Bil amarnya insa ya Hamid. Insau ya aulad. Insa. Lupakan wahai Hamid. Insau ya aulad. Lupakanlah kalian wahai anak-anak. In insai insi. Ya Aminah. Insaina ya banat. Insai ya apa? Ya Aminah insai karena aslinya alif. Insai ya Aminah, insaina ya banat. Sekarang ganti irdo. Ya bagaimana? Abu Wildan atau Abu Lajis boleh. Irdo ya Hamid. Irdo ya aulad. Irdo ya Aminah. Irdoina ya banat. Nah ini bisa diganti yang lain. Fi'il yang semisal dengannya. Ibqo. Contoh lagi ibqo sama. Ibqo ya Hamid. Bagaimana Abu Wildan? Ya aulad. Ibqo. Aulad. Ibqai. Ya banat. Yang terakhir dari fi'il-fi'il muqtal akhir, fi'il-fi'il yang diakhiri dengan huruf illah. Sebelumnya masyah diakhiri dengan alif bengkok, nasya diakhiri dengan ya. Nah sekarang diakhiri dengan alif, tapi alifnya alif mamdudah, alif yang memanjang. Hamidun da'a. Da'a itu berdoa. Nah ini aslinya ada kalimat da'a da'awa. artinya da'awa. Kemudian wawnya dirubah jadi alif da'a. Alif mamdudah, alif yang memanjang. Taunya aslinya waw dari mana? Ketika disambung dengan domir anta, muncul wawnya da'auta. Nah, aslinya berarti waw. Anti da'auti. Ana da'autu. Berarti asli dari alif da'a itu adalah waw. Ketika disambung dengan domir anta, muncul wawnya. Hamidun da'a. Al-auladu da'au. Aslinya lah da'awu. Tapi wawnya dibuang. Aminah da'at. Dihilangkan alifnya. Albanat da'auna, anta da'auta, antum da'autum, anti da'auti, antunna da'autunna, ana da'autu, nahnu da'auna. Nah ini. Bisa digeser ke fi'il lain yang semisal dengan ini. Roja, roja yarju. Hamidun roja. Roja itu ada berharap, roja. Al-auladu, ya. Abu Fauzan. Rojau. Aminah rojat. Albanatu rojauna. Anta rojauta. Antum rojautum. Anti rojauti. Antunna rojautum. Ana rojautu. Nahnu rojauna. Isnadu yadu'u ila domair. Sekarang fi'il mudhari yadu'u. Hamidun yad'u. Al-auladu yad'una. Aminatu tad'u. Al-banatu yad'una. Anta tad'u. Antum tad'una. Anti tad'ina. Asluhu tad'uina. Wawunya dibuang. Kemudian harokat kasrohnya pindah ke ain. Antum tad'una. Antunna tad'una. Ana ad'u. Nahnu nad'u. Ini juga bisa dikiaskan dengan fiil lain. Tadi roja yarju, hamidun yarju. Ya bagaimana, Pak Herman? Al-auladu yarjuna. Aminah tarju. Yarjuna. Anta. Anta tarju. Tarjina. Antunna. Naam, ana arju, nahnu narju. Ini. Hamidun yarju, al-aulad yarjuna, an aminah tarju, al-banat yarjuna, anta tarju, antum tarjuna, anti tarjina, antunna tarjuna, ana arju, nahnu narju. Terakhir, isnad fil amr min da'a ila domair. Adalah udu'u. Yang dihilangkan huruf ilahnya adalah waw. Udu'u. Kenapa? Karena harokatnya doma. Udu'u. Ya udu'u. Tapi ini lah. Taunya dihilangkan waw apa? Karena harokat doma. Kalau ini yang dihilangkan iya. Kenapa? Karena harokat kasroh. Hilangkan. Kalau tadi insa yang dihilangkan alif taunya dari mana? Jadi lewat harokat aja bisa kita tahu apa huruf ilah yang dibuang. Misalnya ada kalimat ibqa. Ini ada huruf ilah yang dibuang. Apa kira-kira huruf ilah yang dibuang di ibqa? Alif waw atau ya? Alif bengkok. Karena ini kalau fathah pasangannya alif, jadi ibqa alif. Ada kalimat umsu. Ini ada huruf ilah yang dibuang. Apa kira-kira huruf ilah yang dibuang? Ada yang tahu? Wow. Karena pasangannya doma adalah waw umsu. Ada kalimat ijri. Ada huruf ilah yang dibuang. Apa huruf yang dibuang? Iya. Karena masalahnya kasrah, iya. Jadi gampang. Kalau ada fi'il amr, bentuknya gini, dua kata dengan hamzah wasl jadi tiga. itu ada huruf ilah dibuang. Kalau umhu, domah, berarti huruf ilahnya adalah waw. Karena huruf akhir fil amarnya adalah domah, berarti waw dilarang. Huruf akhir yang fil amarnya adalah fathah, berarti ada huruf ilah yang dibuang, yaitu alif. Alif maksurah, ada bekok. Ijri, huruf terakhir fil amarnya kasroh, berarti iya yang dibuang. Karena fathah pasangannya alif, domah pasangannya waw, asroh pasangannya adalah iya. Ini pasangan dalam huruf ilah. Haram sebelumnya sesuaikan dengan huruf ilahnya. Nah ini udu'u ya hamid. Kalau jamak udu'u ya aulad. Kalau untuk perempuan udu'i ya aminah. Untuk jamak yang udu'una ya banat. Sekarang contoh lagi ini adalah urju ya hamid. Nah, kalau jamak mana alak iman? Urju ya aulad. Kalau perempuan urji ya aminah. Kalau banat urjuna. Yang ke-21 arini. Arini adalah perlihatkan kepadaku. Arini perlihatkan kepadaku. Yaqulul mudarris likulli thalibin minatullah. Guru mengucapkan kepada setiap pelajar dari pelajar-pelajarnya mengatakan ya fulan arini kaza. Wahai fulan, perlihatkan kepadaku ini. Kaza ini ya, ini. Kaza ini bendanya bisa kitab, ta'ah, kolam, daftar. Jadi tinggal mengubah aja kazanya dengan benda-benda yang disebutkan di situ. Arini kaza. Dan arini ini adalah fi'il amar. Ari fil amar ni-nya maklum bi-nya. Yang artinya ari ni perlihat ari perlihatkan ni kepada kaza apa? Ini contoh ini kita ari ni kita baca. Perlihatkan kepadaku buku kamu. Hari ini maklum di satu. Kita baca maklum di hari. Tinggal diganti. Hari ini kita baca. Perlihatkan kepadaku bukumu. Karim diganti saatak. Ya, bagaimana? Abu Saiman. Hari ini saatak. Hari ini saatak. Ya, Khalid misalkan hari ini saatak. Kolam, ya bagaimana, Abdul Aziz? Nah, ya Abdul Aziz, hari ini kolamaka. Harokatnya fathah ya, karena dia maf'ul bi tsani. Daftar, ya Abu Wildan. Hari ini daftaroka atau daftaruka? Daftaroka maf'ul bi tsani. Perlihatkan kepadamu buku tulismu. Kalau kitab buku. Kalau daftar ya buku tulis masih kosong, belum ada tulisan. Nah ini cara penggunaannya. Sehingga dia di-irob sebagai kitabaka, ta'ataka, kolamaka, daftaroka, maf'ulun bih, tanin. Dia baca mansub setelah kalimat arini, kitabaka, atau arini, ta'ataka, arini, kolamaka, arini, daftaroka. Al-kalimatul jadidah sebagai penutup dari pelajaran malam hari ini. Al-asya, apa itu asya? Asya makan malam ya, asya. Iftar makan pagi, goda makan siang, ala asya makan malam. Dari kata isya, isya waktu isya. Asya. Iya, makan malam. Al-yamin kanan, yamin. Al-yasar kiri. Yamin kanan, yasar kiri. Tahqiqu, tahqiq konfirmasi. Klarifikasi. Tahqiq konfirmasi. Tanawul memakan atau menyantap, tanawul memakan atau memakai, ya, tergantung kalimatnya. Ilahun Tuhan, la ilaha. Ilahun jamaknya alihatun, Tuhan-Tuhan. Al-kumamah itu, apa ada ingat al-kumamah? Sampah. Saddatil balu'ah bil-kumamah. Ada kalimat dalam bahasa Arab, saddatil balu'ah. Apa balu'ah? Saddatil balu'ah. Ada yang tahu balu'ah? balu'ah, solokan ya, saddatil balu'ah, solokan mampet, bil umamah, dengan sebab tadi, dengan sebab sampah. Balu'ah itu solokan. Qaumun, kaum, al-lail, ya, malam, lail, an-naharu, an-naharu siang, turabun, debu, bisa juga tanah, ahlun, keluarga, sohib, jamak ashab, teman. Nah, biasanya sohib itu teman dekat ya. Ada zamilun, zamilun teman, tapi temannya sekedar teman biasa aja. Tapi kalau sohib, nah, udah teman korin, teman dekat ya. Jamaknya ashab, sahabat-sahabat. Hada, dia memberi petunjuk, fi'il, hada yahdi, memberi petunjuk. Mumazzakun, sobek, sobek, sobek. Sobun mumazzakun, pakaian yang sobek. Mumazzakun, sobek. Toa, yatwi, melipat. Toa, yatwi, melipat. Ata, datang. Tabi'a, mengikuti. Waqo'a, yaqo'u, terjatuh. Waqo'a, di sini bisa maknanya terjatuh. Tabi'a, mengikuti. Waqo'a, terjatuh. Baik, alhamdulillah dengan ini selesai pelajaran kita hari ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pelajaran yang ke-29 pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat, jadikan tambahan ilmu bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.